Halo, A. Pak, punten. Hmm? Keran di bumi ate foto. Halo? Ari ngagentosana kumahnya, Pak. Oh, gampang atuh, A. Ujung kerana lahan heula, terus potong pipana make ragaje besi. Engke tinggal nyongkel make palu jeung obengnya. Oh, kitu, Pak. Hmm. Tapi ana bisa henteu. Saurna panangan asok sering sing siraman oge baang. Nuhun ieu teh, Pak. Kade, bisi gejala neuropati ku sabab kakurangan vitamin neurotropik. Cobi ngaleut Neurobion Forte. Urang sadaya gaduh pahlawan. Contohna, kolot urang. Di aranjeuna urang tiasa diajar sagala hal. Salah sahijina nyaeta gejala neuropati kusabab kekurangan vitamin neurotropik. Bantu ungkulan ku Neurobion Forte. Kombinasi vitamin B1, B6, jeung B12. Pikeun ngubaran gangguan saraf neuropati kusabab kekurangan vitamin neurotropik. Bapak teh hayang ngasupin lagu ya kena HP. Caranya kumahanya? Hari bapak kan tun unduh di internet. Oh gitu? Jadi karana tinggal di didinya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. PT Merck untuk PNG. Jaga kesehatan selama COVID. Pakai masker. Jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir.